hilang di tengah malam. Sampai sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Wow. Metafisika kah? Wow. Sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Wow. Metafisika kah? Wow. Tengah malam sampai sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Wow. Metafisika kah?